إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para thalabah dan ifabidin azani wa sagumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmat sihah wal farah. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal islam. Mudah-mudahan kita terus akan bisa istiqamah di atas petunjuknya, di atas iman kita dan di atas Islam kita. Kalau disebutkan kata iman dan Islam menyatu, iman terkait dengan akidah kita, Islam terkait dengan amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah pada keduanya. Para ikhwan fillah azan wa asakumullah, kita telah menyelesaikan satu bab dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, ialah bab yang menjelaskan tentang tauhid wal asma wa sifat. Mudah-mudahan yang kita baca kita bisa memahaminya dengan baik. Tentunya yang disampaikan itu baru beberapa kaidah pokok terkait dengan asma wa sifat. Kalau kita ingin memperdalam, maka kita baca kitab-kitab seterusnya seperti Aqidah Wasthiyah atau Syarah Aqidah Wasthiyah atau mungkin yang lain. Sekarang kita tambahkan sedikit tentang Wasathiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahlul wasat, kaum yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam bab asma wa sifat antara kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlu Ta'til dengan kaum Musyabihah atau Musyabihin. Ya. Ahlu Sunnah juga merupakan Ahlul Wasat fi babi af'ali bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim, yang tengah-tengah dalam bab atau kaitannya dengan bagaimana terkait dengan sikap i'tiqad al sunnah terkait dengan perbuatan Allah di antara kaum jabariyah dalam kaum qadariyah. Yang keduanya terkait dengan af'alullah adalah ada pada dua kutub ekstrim, yang dua daunnya adalah menyimpang. Al-Sunnah adalah berada di tengah-tengah di antara paham keduanya. Kemudian juga Ahlus Sunnah adalah Ahlul Wasat. Di antara kaum Murji'ah dan kaum Wa'idiyah dari Qadariyah dan yang lainnya dalam bab Wa'idillah, terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang terkait dengan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing yang insyaallah kita akan membahas sedikit yang kita ambil dari akidah wasthiyah. Kemudian juga Ahlus Sunnah adalah Ahlul Wasat antara kaum Haruriyah Al-Khawarij dan juga Mu'tazilah dengan Murji'ah dan Jahmiyah. Tapi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kapan seorang hamba dikatakan kafir atau kapan seorang hamba masih dikatakan muslim. Yang terkait dengan hukum balak dosa besar dari orang yang beriman. Ahlus Sunnah adalah tengah-tengah di antara kaum Khawarij dan juga Mu'tazilah dan antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah termasuk Ahlul Wasat terkait dengan sikap terhadap para sahabat Nabi SAW antara kaum Khawarij ya, dan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Ini Ahlus Sunnah dan dalam hal-hal yang lain. Setelah Imam Taimiyah dalam kitab beliau atau dalam akidah wasiyah beliau, setelah beliau menjelaskan tentang dalil-dalil baik dari kitab wasunnah terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, maka beliau kemudian menjelaskan tentang kedudukan mereka, Ahlus Sunnah di tengah-tengah umat ini. Ya, bahwa mereka, Ahlus Sunnah adalah termasuk Ahlul Wasat atau merupakan Ahlul Wasat satu-satunya. Yang dimaksudkan dengan Al-Wasat di sini, ya, seperti dalam kitab Al-Misbahul Munir, Al-Wasat dengan diberi harokat sinnya Al-Wasat, maknanya adalah Al-Adlu Wal-Khiyar. Al-Sunnah adalah kaum yang adil dan kaum yang terpilih. Al-Khiyar itu yang terpilih atau pilihan. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika jalnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika, dan demikianlah jalnakum, kami jadikan kalian semuanya ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian semua menjadi saksi kepada umat manusia. Jadi Allah jadikan umat Islam sebagai Ahlul Wasat. Tentu yang dimaksud umat Islam adalah pengikut beliau SAW yang konsekuen, ya. Supaya kita semuanya atau kalian semuanya menjadi saksi kepada manusia. Yang dimaksud saksi kepada manusia bagaimana? Yang dimaksud syuhada al-nas bagaimana? Imam Nasir Asadi rahimahullah dalam tafsirnya diantaranya belum menyatakan bisa babi adalatihim wa hukmihim bil qisti. Kenapa Ahlus Sunnah adalah Ahlul Wasat? Supaya menjadi saksi li adalihim, karena keadilan mereka, disebabkan karena adilnya mereka. Yahkumuna 'alan nas min sayri ahlil adyan, mereka lah yang punya kewenangan menghukumi kepada para manusia dari seluruh ahlul adyan, dari orang-orang yang beragama. Ya. Ahlul Aljian, orang yang beragama di dunia, mungkin Nasara, mungkin Yahudi, mungkin Majusi, atau agama-agama yang lainnya ada di dunia, maka yang bisa menghukumi mereka adalah Ahlus Sunnah. Ya. Yang bisa menghukumi mereka, mereka adalah hak apa batil, sesat atau menyimpang, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walayahkum alaihim wairum, tidak bisa menghukumi mereka selain Ahlus Sunnah. Ya. Selain Ahlus Sunnah. Fama syahidat lahu hadil ummah bil qabul. Kapan umat ini, umat Rasulullah SAW ini maksudnya, telah memberikan persaksian kepada satu umat itu diterima bil qabul, benar mereka, bahwa makbul, maka itu adalah makbul, diterima. Wa ma syahidat lahu birradfa wa mardud. Kapan yang dihukumi oleh ahlu sunnah, dia adalah merupakan kaum yang tertolak, paham yang tertolak, wa mardud, maka itu pun tertolak. Ini maksud bahwa litakunu syuhada 'alan nas, kalianlah yang bisa menghukumi manusia, yang menjadi saksi bagi manusia, maksud adalah yang bisa menghukumi manusia, sebab kalian yang bisa mengetahui mana hak, mana batil, mana yang benar dan mana yang salah. Ahlul adyan di dunia banyak, maka mana-mana yang benar dan mana-mana yang salah. Tetapi ingat bahwa agama satu-satunya yang terima adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Jadi ahlu sunnah adalah ahlul wasat. Jadi yang dimaksud ahlul wasat di sini adalah al-adl wal-khiyar, yang adil, umat pilihan. Fa ahlu sunnati wal jamaah wasatun, maka ahlu sunnah wal jamaah adalah wasatun. Pertengahan maksudnya annahum adulun khiyar, mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang pilihan, yang terbaik. Wa bimana anhum mutawassituna baina fariqil ifrat wa tafrit, dan bahwasanya mereka ahlus sunnah adalah mutawassitun, kaum yang mutawassit, yang tengah-tengah di antara dua firqah, kelompok yang ifrat dan tafrit. Ifrat yang berlebih-lebihan, ya yang hulu, dan tafrit itu yang berumur-umurahan menyepelekan kepada agama ini. Maka umat ini adalah wasat bainal umam allati tamilu ilal ghulu wal ifrat. Maka umat ini adalah merupakan umat pertengahan di antara umat-umat yang cenderung kepada ghulu, berlebihan, wal ifrat, sama melampaui batas, dan umat yang tafrit wa tazahul, umat yang terlalu menyepelekan dalam beragama dan bermudah-mudahan dalam masalah agama. Ya. Ini adalah sunnah. Maka mereka, kita masuk pada bahasan karena waktu sedikit. Fahum, maka mereka al-sunnah, al-sunnah til jamaah awalan. Yang pertama kita, kata Imam Taimiyah, rahimahullah, wahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala bina ahli ta'til al-jahmiyah wali tamsil al-musyabihah. Jadi al-sunnah adalah ahlul wasat. Fi babi sifatillah, dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala, antara ahlu ta'til, jahmiyah dan yang sepaham, dan ahlu tamsil al-musyabihah, kaum musyabihin, yang suka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sudah dibahas ya, ahlu ta'til, jahmiyah, mereka adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah, jadi Allah tidak punya sifat. Ya. Bahkan yang lebih ekstrimnya, kaum Jahmiyah punya anggapan bahwasanya Allah pun gak punya nama selain Allah. Ya. Ini Jahmiyah. Jadi ahlu sunnah tengah-tengah antara ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan, mengingkari sifat-sifat bagi Allah, dan ahlu tamsil, tashbih, dan orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Antara Jahmiyah, Jahmiyah nisbat kepada Jamin Sofwan, sudah sering kita sampaikan. Ya, haulai ghalau afratu fitansih hatta nafa asma Allah wa sifatih hadaran min tashbih bizamihim wa bidalaka summu mu'attilatan liannahum aqallullaha min asma'i wa sifatih. Jadi Jahmiyah itu siapa? Haula, mereka-mereka adalah ghalau, kaum yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Afratu, berlebih-lebihan. Fitanzih, di dalam mensucikan Allah Azza wa Jalla. Hatta nafa asma Allah wa sifatih, sampai mereka menafikan sifat-sifat Allah dan juga menafikan nama-namanya. Ya. Jadi sudah berulang-ulang disampaikan, Jahmiyah adalah sekelompok kaum yang hulu fitanzih, berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah Ta'ala, sampai-sampai mereka menafikan tidak hanya sifat Allah, namanya pun dinafikan. Allah gak punya nama Rahman, Allah gak punya nama Rahim, Allah gak punya Malik dan seterusnya. Ya, lebih-lebih sifatnya pun juga sama. Allah gak punya sifat Rahman, Allah gak punya sifat sama Basar dan seterusnya. Semuanya adalah bidati, katanya. Semuanya adalah bidati, mendengar karena zatnya, melihat karena zatnya, dan seterusnya. Yang itu bertentangan dengan dalil yang sahih, ya, yang sudah ditegaskan berkali-kali bahwa Allah menyatakan laisa ka mislihi syai'un wa as-sami'ul basir. Ini Allah menetapkan dirinya punya nama dan punya sifat. Jahmiyah hulu fitanzih, sampai-sampai mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Hadaran min tashbih bizamim. Kenapa mereka sampai seperti itu? Hadaran min tashbih, min tashbih. Karena khawatir terjatuh ke dalam tashbih. Tapi itu bizamim. Hanya anggapan mereka. Jadi keyakinan mereka seperti itu karena apa? Kalau kita menetapkan Allah punya nama sifat, kita akan terjatuh ke dalam tashbih. Berarti kita tanzihullahnya gagal. Anggapannya seperti itu. Padahal itu menyimpang dari dalil kitab wa sunnah. Sudah dibahas. Wadil wa bidarka summu mu'attilatan. Karena itulah maka mereka disebut mu'attilah. Kenapa? Li'annahum attalullaha min asma'i wa sifatih. Karena mereka menta'til, mengosongkan Allah. Maksudnya apa? Menafikan dari Allah itu tentang nama dan sifat-sifatnya. Karenanya maka disebut mu'attilah. Secara bahasa dari kata attala yu'attilu ta'tilan. Ya. Mu'attalan mu'attil. Mu'attilah. Ini Jahmiyah. InsyaAllah sudah pahamlah mereka itu. Karena sudah berulang-ulang. Tapi kita sedang menegaskan tentang wasatiyah al-sunnah. Ya. Ini kelompok pertama. Ya, ekstrim berlebih-lebihan di dalam tanzih. Ahlussunnah tidak demikian. Sebab mereka sampai kepada ta'atil. Wa ahli tamsil al-musyabihah. Dan di antara ahli tamsil al-musyabihah. Di antara kaum musyabihah. Jadi antara Jahmiyah, ahli ta'atil, dan musyabihah. Ya, ahli tashbih atau tamsil. Summa bidzalika dinamakan demikian. Demikian apa? Mereka itu disebut ahli tamsil atau ahli tashbih. Li'annahum ghalaw wa afratu fi isbati sifat. Karena mereka berlebih-lebihan. Ghalaw. Melampaui batas. Wa afratu, dan mereka berlebih-lebihan fi isbati sifat. Di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Hatta syabahullah bihalqih. Sampai-sampai mereka menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Ya, ini ahlu tashbih. Wa masalu sifati bi sifati, maka mereka menyamakan sifat-sifat Allah atau bisa diartikan menggambarkan sifat-sifat Allah bi sifatihim, dengan sifat-sifat makhluknya. Ini ahlu tashbih. Tangan Allah ya seperti tangan kita. Ini kalau menurut mereka. Talallahu amma yaqulun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari yang mereka katakan. Jadi dua-duanya adalah apa? Adalah batil atau sesat. Karenanya maka di sini kemudian dikatakan Talallahu maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Lah kemudian wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu baina tarafain. Ahlus sunnah wal jamaah mereka tawassatu. Mereka adalah tengah-tengah. Ya. Baina tarafain, di antara dua ujung tadi, dua kutub pemahaman yang batal, pemahaman yang sesat, yaitu ahlu ta'til dan ahlu tasybih. Ahlus sunnah tengah-tengah di antara mereka, fasbatu sifatillahi 'alal wajhil la'iq bi jalalihi. Fasbatu, maka mereka ahlus sunnah asbatu, maka menetapkan sifatillah, menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala 'alal wajhil la'iq. Tetap ingat, 'alal wajhil la'iq bi jalalihi, sesuai dengan keagungannya. Ya. Ini ahlus sunnah. Jadi ketika kita menetapkan Allah punya ain, tentu ain Allah sesuai dengan keagungannya. Ketika kita menetapkan Allah punya sifat rahmat, rahmat Allah sesuai dengan keagungannya. Ketika kita menetapkan Allah punya yad, yadullah sesuai dengan keagungannya. Alal wajhil la'iq bi jalalihi. Ya itu, ini ahlus sunnah. Min ghairi tasybih, tanpa terjatuh ke dalam tasybih, ya, tanpa menyerupakan dengan salah satu di antara sifat makhluknya. Menyerupakan salah satu saja sudah batal, ya, apalagi keseluruhannya. Wal tamsil, dan tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya. Falam yahlu fitansi, maka mereka ahlus sunnah lam yahlu fitansi, tidak hulu, tidak berlebihan di dalam mensucikan Allah azza wajalla. Ahlus sunnah tidak berlebihan di dalam mensucikan Allah, tidak sampai kepada ta'til, ya. Dan juga walam yahlu fil isbat, dan mereka pun juga tidak hulu, tidak berlebihan di dalam isbat, maksudnya isbatus sifat, ya. Tidak berlebihan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah sampai jatuh ke dalam tasbih. Bahkan mereka ahlus sunnah nazzahullaha bila ta'til wa asbatu lahul asma wa sifat bila tamsil. Bahkan ahlus sunnah nazzahullah, mereka mensucikan Allah bila ta'til, tanpa ta'til, tanpa menafikan sifat Allah, dengan tidak menolak sifat-sifat bagi Allah, menetapkan Allah punya sifat, ya. Tapi tidak mensucikan Allah, maksudnya Allah disucikan. Ahlus sunnah mensucikan Allah Zalla, tapi tidak sampai kepada ta'til, ya, ta'til sifat. Wasbatul lahul asma wa sifat bila tamsil, dan mereka ahlus sunnah menetapkan nama-nama Allah. Allah punya nama Allah, punya nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama dan nama-nama yang lain. Yang sampai kepada kita adalah 99 nama. Tetapi itu bukan batasan. Menetapkan nama-namanya, otomatis juga menetapkan sifat-sifatnya. Setiap nama menunjukkan sifatnya. Bila tamsil, tanpa terjatuh ke dalam tamsil. Jadi menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi tidak tasybih, tidak tamsil. Ini al-sunnah. Ya. Inilah wasatiyah al-sunnah secara global dalam hal asma dan sifat antara kaum mu'tilah dan kaum musyabihah. Ini ya. Kemudian berikutnya. Wa al-sunnati wal jama'ah wasatun fi babi af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah. Kedua, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah wasatun, umat pertahan, apa yang tengah-tengah, maksudnya adalah satu-satunya yang lurus, yang tengah-tengah, fi babi af'alillah, berkaitan dengan bab af'alillah, perbuatan Allah azza wa jalla, bainal jabariyah wal qadariyah, antara kaum jabariyah dan kaum qadariyah. Jadi ahlu sunnah terkait dengan af'alullah adalah tengah-tengah antara kaum jabriyah dan kaum qadariyah. Ini masuk bab akidah. Fal jabariyah nisbah ilal jabar. Sebutan jabariyah adalah nisbat kepada al-jabar. Al-jabar. Kenapa? Kita kan al-jabariyah atau al-jabar Lianum yakuluna innal abda majburun ala fi'lih. Kenapa dikatakan Jabariyah? Liannahum yakulun, karena mereka-mereka kaum Jabariyah ini mengatakan. Maksudnya adalah berkata tidak hanya dengan lisan, tapi punya etikot mereka. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya hamba itu majburun ala fi'lih. Bahwa setiap hamba itu adalah dipaksakan di atas perbuatannya. Manusia itu adalah majbur, dipaksa untuk berbuat baik atau dipaksa pula untuk berbuat buruk. Yang baik adalah yang dipaksa untuk berbuat baik, yang buruk juga dipaksa untuk berbuat buruk. Ini Jabariyah. Jadi amat keji tuduhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Fahum khalafi isbati af'alillah hatta nafa af'alih. Mereka Jabariyah adalah orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menetapkan af'alillah, perbuatan Allah SWT. Sampai-sampai mereka nafau af'alibat, sampai-sampai mereka menafikan perbuatan hamba. Maksudnya apa? Bahwa mereka kaum Jabariyah punya keyakinan bahwa manusia itu la taf'aluna syai'an, la yaf'aluna syai'an, tidak berbuat sama sekali. Ini itu buat mereka. Manusia itu tidaklah berbuat sama sekali. Wa innamallahu al-fa'il, tetapi yang berbuat Allah Azza wa Jalla. Keji sekali. Kejinya di mana? Kalau terkena perbuatan yang baik mungkin enggak masalah. Si fulan jadi orang yang suka ibadah, Allah yang menetapkan dia jadi orang baik, dan Allah yang memperjalankan dia suka ibadah, dan dia adalah dipaksakan memang untuk ibadah. Dipaksa. Beribadah dipaksa. Allah yang berbuat. Hamba itu adalah diperjalankan saja. Ya. Ini kalau yang baik, sepertinya tidak masalah. Tapi kalau yang jelek, simpulan dipaksa untuk jadi ahli maksiat. Dipaksa. Dia minum, dipaksa untuk minum. Yang buat Allah sallallahu yang kemudian dia mencuri, Allah yang berbuat, yang memaksa dia untuk mencuri, jadi dia jadi pencuri. Yang lebih kecil adalah kalau dia meninggal kemudian diazab, sudah dipaksa jadi pencuri, telah meninggal diazab. Kan ini menuduh zalim kepada Allah sallallahu alaihi tidak langsung ini menuduh Allah itu zalim. Sudah memaksa hamba untuk berbuat maksiat, apalagi kalau sampai kafir atau sampai syirik, dipaksa untuk syirik kafir setelah mati abadan binar, maksudnya binari abadan binar. Binar dia kekal di dalamnya, kan zalim kalau begitu. Padahal Allah itu Maha Adil. Jadi kalau ada orang sedang berbuat ibadah menurut Jabariyah ini, Allah yang sedang memperjalan sebulan beribadah. Pada diri dia ibadah. Ketika ada orang yang sedang mencuri, Allah yang menjalani dia mencuri. Jadi Allah yang mencuri. Ini kan kecil. Ini Jabariyah. Singkat saja, karena waktu tidak panjang. Faharakatuhu afa'alu kulluha itiroriyah. Karakaharkatil murta'ish. Wa idhufadil fi'li lal abdi majaz. Faharakatu, maka semua gerakan hamba, gerakan-gerakan hamba, dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Waf'aluhu, kemudian juga perbuatan-perbuatannya semuanya, perbuatan yang baik, yang buruk, yang jadi da'i ibadah, yang jadi ahli maksiat, kulluha ittirariyah, semuanya yang ada pada hamba adalah ittirariyah. Apa? Terpaksa. Kaharakatil murta'ish, seperti gerakan orang yang murta'ish. Murta'ish, orang yang menggigil karena kedinginan. Ya. Kalau antum pernah penyakit apa, demam tinggi, kemudian tapi dingin, menggigil badan. Padahal dipaksa untuk tidak gigil, tapi tidak bisa. Tetap menggigil saja. Jadi sepertinya terpaksa. Padahal dalam keadaan tidak ingin menggigil, tapi kemudian tetap menggigil. Kaharakatil murta'ish. Jadi hamba semuanya adalah gerakannya, perbuatannya diperjalankan. Musayyar. Bahasa lain. Wa idhafatul fi'li ila al-'abdi majaz. Adapun adanya penyandaran perbuatan itu disandarkan kepada hamba, fulan telah berbuat baik, fulan adalah telah berbuat jelek, fulan telah sedekah, fulan adalah telah apalagi memukul fulan yang lain. Semuanya disandarkan pada fulan, kepada manusia, itu cuma majaz. Tidak hakiki. Jadi fulan hakikinya tidak berbuat yang berbuat Allah. Disandarkannya kepada manusia itu cuma majaz saja. Majaz yang tidak hakiki. Ini apa? Pemahaman Jabariyah. Ya, jadi manusia menurut pemahaman Jabariyah adalah semuanya majbur. Semuanya musayyar. Ya, berbuat baik ya diperjalankan, berbuat jelek ya diperjalankan. Manusia tidak ada perbuatan, tidak ada punya ikhtiar sama sekali. Tidak bisa berbuat sama sekali. Ini manusia. Ya, ini paham Jabariyah. Wal Qadariyah, kemudian yang berikutnya Qadariyah. Jadi, Ahlussunnah kan masab tengah-tengah terkait dengan af'alullah, perbuatan Allah Azza wa Jalla, antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Kaum Jabariyah seperti itu. Melebih-lebihan di dalam menetapkan perbuatan Allah, sampai-sampai kemudian semua yang ada pada manusia, Allah yang berbuat. Manusia majbur. Manusia itu musayyar, diperjalankan. Yang baik buruk semuanya diperjalankan. Ini Jabariyah. Wal Qadariyah, dan antara kaum Qadariyah. Qadariyah adalah nisbat ilal qadar. Nisbatnya pada qadar. Mereka adalah ghulau fi isbat ya fa'il bad. Mereka adalah orang-orang yang ghulau. Apa? Berlebihan. Fi isbati af'ali ibad. Di dalam menetapkan perbuatan-perbuatan hambanya. Ya. Jadi, Al-Qadariyah. Mereka-mereka adalah kelompok kaum yang punya pemahaman hulu. Berlebihan. Di dalam menetapkan perbuatan hamba. Kalau Jabriyah, hulu fi af'alillah. Kalau Qadariyah, hulu fi isbati af'alil ibad. Faqalu, maka mereka berpendapat, berkeyakinan, al-abdu yahluku fi'la nafsi biduni masyaitillahi wa iradatihi. Wa iradat wa af'alil ibadi la tadkhul tahta masyaitillahi wa iradatihi. Wallahu lam yuqaddirha wa lam yuridha. Wa inama fa'aluha hum istiqlalan. Wal qadariyah tu, kaum qadariyah nisbatnya kepada al-qadar. Ulang. Mereka-mereka adalah kaum yang hulu, yang melampaui batas di dalam menetapkan perbuatan-perbuatan hambanya. Hulunya bagaimana? Faqalu, mereka mengatakan. Hulunya di sini. Al-abdu, seorang hamba atau setiap hamba Allah, yahluku fi'la nafsi, adalah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Jadi seorang hamba itu yang menciptakan perbuatannya. Biduni masyaitillah wa irodati, tanpa campur tangan dengan kehendak Allah dan irodahnya. Jadi tanpa campur tangan dari kehendak Allah azza wa jalla. Tapi hamba itu yang menciptakan perbuatan sendiri, yang punya kemampuan menciptakan perbuatan sendiri tanpa campur tangan Allah azza wa jalla. Fa'alul ibad, kita baca dulu. Maka perbuatan-perbuatan hambanya itu la tadkhul, tidaklah termasuk atau tidak masuk tahta masyiatillah, tanpa atau tidak masuk kepada apa namanya, di bawah kehendak Allah dan di bawah iradahnya. Ya. Wallahu lam yuqdirha. Maka Allah tidaklah mentakdirkan semua perbuatan hambanya, walam yudhiha, dan Allah tidak juga menghendaki terhadap perbuatan hambanya. Wa inama fa'aluha hum istiqlalan. Tidak lain, hamba-hamba itulah yang melakukan perbuatan-perbuatannya sendiri istiqlalan, secara bebas, secara mutlak, secara merdeka. Maksudnya tidak ada campur tangan Allah SWT. Ini kaum Qadariyah. Ini ada pembahasan sendiri ya, pemahaman Qadariyah. Tapi ini di sini disinggung global saja. Jadi Qadariyah adalah satu kelompok firqah yang memahami bahwa manusia punya kebebasan mutlak. Manusia dialah yang bisa menciptakan perbuatan sendiri. Allah tidak campur tangan dengan perbuatan manusia. Yang berbuat baik mutlak itu manusianya. Yang berbuat buruk itu juga mutlak manusia. Manusia Allah azza wajalla bebas, lepas. Tidak ada campur tangan sama sekali. Jadi yang baik ya murni manusia. Yang buruk ya murni manusia. Allah tidak ada campur tangan. Ya, manusia itulah yang berbuat dengan dirinya sendiri. Tanpa campur tangan Allah. Jelas. Ini adalah bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam Quran dan hadis. Ya. Di antaranya adalah apa? Terkait dengan perbuatan manusia. Allah telah menyatakan dalam surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Kalau maunya dibuat masdariyah bisa. Adalah apa? Allah khalaqakum wa ma ta'malun ay wa a'malakum. Ya. Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan manusia Allah yang menciptakannya. Sebab manusia itu makhluk. Diciptakan perbuatannya pun makhluk. Ya. Ini contoh ayat yang berlawanan dengan pemahaman kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah punya anggapan bahwa manusia yang menciptakan perbuatan sendiri. Disinilah muncul ada niatan hadis, tapi para ulama melemahkannya. Tapi secara makna dibenarkan. Misalnya dibenarkan oleh para ulama. Buktinya banyak dibawakan di dalam kitab-kitab mereka. Di mana ini disandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Al-Qadariyatu kaum Qadariyah adalah majusu hadil ummah. Majusinya umat ini. Karena berdiap majusinya umat ini. Karena majusi kan mereka punya anggapan bahwa Tuhan itu ada dua. Tuhan gelap, Tuhan terang. Maksudnya kan menyembah api. Kenapa menyembah api? Karena mereka punya anggapan bahwa Tuhan ini dua, kata mereka. Tuhan gelap, terang. Tuhan gelap itu adalah Tuhan kejelekan. Maka Tuhan kejelekan ini enggak disembah karena jelek. Ini yang jelek. Maka yang disembah adalah Tuhan terang. Yang terang bagi mereka adalah api. Maka yang disembah adalah api ini mereka. Ini majusi. Jadi majusi punya anggapan bahwa Tuhan ada dua. Tuhan gelap, Tuhan terang. Loh, kenapa Qadariyah dikatakan majusinya umat ini? Karena Qadariyah punya anggapan etika bahwa disangka Allah sebagai pencipta yang mencipta Allah semesta, Allah Azza. Manusia juga yang menciptakan perbuatan sendiri. Manusia juga yang menciptakan perbuatan sendiri. Kalau demikian, maka di dunia ada dua pencipta. Pencipta pertama Allah, pencipta kedua manusia. Karena maka mereka sama dengan punya anggapan, di dunia ada dua pencipta. Sama dengan punya anggapan, di dunia ada dua penguasa. Sehingga dikatakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Ya. Kurang apa lebih? Ya, sampai alus sama sedikit. Jadi itu kaum Qadariyah. Punya apa? Manusia punya kebebasan mutlak. Manusia lah yang menciptakan perubahan sendiri. Ya. Allah tidak ada cemata sama sekali. Ahlussunnah tawas satu. Ahlussunnah adalah yang tengah-tengah di antara mereka. Wa qulu dan mereka ahlussunnah menyatakan lil amri ikhtiyar wa masyia wa fi'lun wa yasdur minhu walakinnahu la yaf'al syai'an biduni iradatillah wa syatihi wa taqdirihi. Sampai sini aja. Ahlussunnah tengah-tengah di antara mereka. Antara mereka siapa? Kaum Jabariyah dan Qadariyah. Wa qulu, dan mereka alusul menyatakan lil abdi ikhtiyarun. Setiap hamba itu memiliki ikhtiar, memiliki ikhtiar usaha untuk berbuat. Wa masyiatun, dan punya masyiah, punya kehendak. Wa fi'lun, dan juga punya fi'il, perbuatan, yasru minhu, yang keluar dari manusia. Ini manusia ini punya ikhtiar, punya masyiah, punya kehendak. Dialah bisa berbuat. Kalian merasa bahwa kita adalah yang makan, bukan orang lain. Kita lah yang mendaki makan, kita kemudian makan. Kita yang melakukannya. Ya. Walakinna, tetapi la yaf'al syai'an, tetapi setiap hamba itu tidaklah berbuat sesuatu pun biduni iradatillah, tanpa adanya iradah Allah, tanpa ada kehendak Allah, wa masyati, tanpa ada masyiahnya, tanpa ada kehendaknya, wa takdir, dan tanpa ada takdirnya. Jadi semua perbuatan manusia ada kaitan dengan kehendak Allah dan masyiahnya. Ya. Karena maka Allah mengatakan dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa yasyallahu rabbul alamin. Ya. Dan kalian tidaklah akan mampu menghendaki sesuatu kecuali bila Allah rabbul alamin menghendakinya. Jadi kehendak manusia punya kehendak, tapi dibatasi oleh kehendak Allah. Bila kehendak kita sejalan dengan kehendak Allah, terjadilah. Tapi ini bahasanya agak rumit ya. Bahasanya agak pelik. Mungkin ada pembahasan sendiri kelak pada bab iman kepada takdir, insyaallah. Ya. Jadi ini sekedar untuk menjelaskan atau mendudukan Ahlussunnah adalah ahlul wasat. Ahlul wasat antara kaum apa tadi? Kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Sebelum bersih, tapi itu dulu sementara. Jadi Ahlussunnah adalah al-wasat antara kaum Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah punya etikot manusia semuanya adalah majbur. Tidak punya ikhtiar, tidak punya perbuatan. Ahlussunnah menyatakan tidak. Manusia adalah apa? Adalah bisa berbuat. Manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak. Kemudian kalau dari kaum Qadariyah menyatakan manusia punya kebebasan mutlak. Manusia yang mutlak punya kehendak dan mutlak yang berbuat manusia. Allah tidak ada campur tangan sama sekali. Tidak demikian. Kehendak manusia, perbuatan manusia dibatasi oleh kehendak Allah. Ya. Buktinya apa? Kalian ingin jadi orang pintar, nyatanya bodoh terus umpamanya. Seperti itu. Kalau kita yang menetapkan perbuatan kita, apa saja yang kita kehendaki bisa terjadi, ya kita semuanya akan bisa jadi orang pintar semua. Ya. Kalau yang orang tua sudah punya keluarga, mungkin dulu yang diharapkan adalah punya istri sepulana yang cantik, ternyata enggak terjadi. Ya. Enggak terjadi. Atau sebaliknya, ternyata apa? Yang enggak bisa menetapkan apa yang dia kehendaki. Jadi manusia punya keterbatasan sekali. Kehendak manusia terbatas. Tapi nanti kemudian ada penjelasan atau tafsir, ada rincian. Kapan manusia itu punya ikhtiar? Ikhtiar manusia, usaha manusia sampai mana, dan kapan manusia itu musaya? Jadi Ahlussunnah punya pendapat manusia di satu sisi punya ikhtiar, mukhayyar maksudnya, di sisi lain juga musayyar. Jadi ada pada manusia sisi-sisi yang mukhayyar, ada sisi-sisi yang musayyar. Masih yang diperjalankan itu ada, tapi manusia juga punya kewenangan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Yaitu diserahkan kepada kebaikan manusia. Ya, tapi ini sedikit agak pelik, tapi sementara itu dulu insya Allah akan dibahas ketika pembahasan tentang takdir. Ya, ini pembahasannya agak panjang. Itu dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa Ahlussunnah itu adalah ahlul wasat, tengah-tengah di antara ifrat, di antara pemahaman yang ifrat dan tafrit. Pemahaman hulu, ya, hulu yang berlebihan, dan pemahaman yang tasahul, yang bermudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.